bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi kini apa terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi. Dari yang lebih menghancurkan kamu, kau mudahnya dia buat janji, semudah dia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, janji semudah dia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah